بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih Engkau telah memberi kesempatan hidup pada saya setelah ditahan nyawa saya sementara waktu. Nah, setelah Anda ucapkan itu, lihat kalimatnya, wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepadanya kita akan kembali. Teman-teman, bukan cuma kembali karena kalimatnya menggunakan kata nusyur. Kembali itu bisa raja'a, orangnya bisa raji, jamaknya raji'un. Ketika ada orang kembali kepada Allah, Anda ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kedua, ada orangnya disebut a'id, jamaknya a'idun, waktunya mi'ad, tempatnya ma'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji kalian akan kembali, maka janjinya tidak akan pernah meleset, pasti akan ditepati. Zadul ma'ad. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat satu kitab untuk bekal kita kembali. Itu kembali. Tapi kalau menggunakan nusyur bukan sekedar kembali. Nusyur itu artinya asal katanya nasyara, menyebar. Untuk balik lagi. Begini, teman-teman. Nanti tolong teman-teman setelah ini silahkan menyebar ya. Beraktivitas. Nanti Anda kesini lagi. Nah, kalau Anda menyebar beraktivitas, itu saya beri waktu. Tolong masing-masing saya beri waktu sampai 24 jam ya. Kumpul lagi di sini. Saya berikan petunjuknya. Tolong cari ini. Terus tolong maaf tinggalkan ini. Hati-hati ya, di jalan nanti banyak yang akan menghambat misi Anda. Ya, begitu Anda jalan, jangan sampai banyak mampir-mampir, jangan sampai terlena dengan lihat ini itu, karena nanti banyak di jalan sesuatu yang bisa memalingkan dari misi Anda. Anda diberikan waktu 24 jam. Silakan menyebar. Nanti balik lagi sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang tepat waktu dan semuanya akan tepat waktu datang. Tepat waktu datang. Hanya persoalannya ada yang datang tepat waktu tapi tidak tepat misi. Maaf, begitu berangkat ada yang bekalnya 100%. Ada yang cuma 90%, ada yang 70%, ada yang 50%. Tidak sedikit yang minus, karena ternyata waktunya tidak digunakan dengan baik. Maaf, judulnya ketaklim, mampirnya kebanyakan. Begitu mau berangkat, tek, Masya Allah berangkat. Makan mie dulu, berangkat lagi, bakso lagi kan. Berangkat lagi, obat mujarab, Masya Allah mampir lagi. Berangkat lagi, semua dilihat, semua dimampirin. Apa yang terjadi? Mohon maaf, dia lupa dengan tugasnya. Kata Imam Al-Ghazali, kehidupan itu bagaikan menyelam di lautan. Tabung gasnya terbatas, oksigennya maksudnya. Oksigennya terbatas. Tapi Anda ditugaskan hanya untuk mencari mutiara. Kadang-kadang begitu menyelam, lihat ikan indah, lihat, Masya Allah. Lihat hiu, dianalisis. Lihat paus, dibanding-bandingkan. Ceklik, bikin status. Ya. Paus besar, memang gitu kan. Lihat lagi, lupa. Begitu mau habis, belum diambil mutiaranya. Nah, nusyur artinya kembali menyebar untuk mencari bekal. Jadi ketika Anda mengatakan wa ilaihi nusyur, Anda berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya akan lebih baik daripada kemarin. Saya akan cari bekal. Jadi Anda itu sudah punya menu sebetulnya. Makanya waktu Anda bangun pertama kali beraktivitas disebut dengan subuh. Apa itu subuh? Subuh itu dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana, yang sudah punya pemetaan. Kenapa waktu pertama disebut subuh dan salatnya salat subuh? Saat fajar itu muncul, waktunya disebut subuh. Jadi orang beriman itu saat bangun subuh, dia bedanya dengan yang belum beriman, dia sudah punya siap rencana, punya pemetaan, aktivitas apa yang dikerjakan di hari ini supaya pulang membawa pahala. Jadi orang beriman itu saat bangun sudah jelas rencananya, karena malam Anda sudah punya rencana. Malam, Anda sudah rencana, ya Allah kalau saya meninggal, tenangkan. Kalau saya hidup lagi, beri kesempatan untuk berubah. Nah perubahan itu sudah Anda tuliskan rencananya. Sudah Anda tuliskan. Besok jam 7 saya akan kerjakan ini. Salat subuhnya saya akan di sini. Saya akan berangkat jam sekian. Maaf, tahajud dulu bangun jam sekian. Kemudian setelah itu saya kerjakan syuruknya. Setelah itu saya kerjakan dohanya. Jam 8 ada di mana? Jam 12 di sini sampai dengan tidur lagi. Kalau ada kesalahan yang kemarin, saya akan minta maaf. Kalau ada yang kurang, saya akan lengkapi. Itu seharusnya.